mendaki jalan indah ru nak ka indah ru usit tinjau lalui kabakelo banyak likunyo kok jatuh hati ai mane ka buruang tabang awak lah juo oi mane nan ka binaso kok jatuh hati ai mane ka buruang tabang awak lah juo oi mane nan ka binaso sasaku hudian hudian indah paguno oh sasaku hudian hudian indah paguno silayo barami manumbuak padi padi ditumbuak yo basamo di dalam lasua jika di kana ai mane pawitan hati rurilah jantung ai mane rurilah jantung jika di kana ai mane pawitan hati rurilah jantung ai mane rurilah jantung sasaku hudian hudian indah paguno oh sasaku hudian hudian indah paguno.